Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar at-talabah min fasl at-takhassus aw tarbiyatil mu'allimin. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan dars kita dari karya al-imam al-faqih al-allamah al-muhaddith Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, di dalam karya beliau yang berjudul Mustalahul Hadith, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan mukaddimah yang dituliskan oleh beliau selaku musannif alaihi rahmatullah, dengan pembahasan bahwasanya beristidlal dengan Al-Qur'anul Karim tidaklah membutuhkan kecuali satu pelajaran, kecuali satu sisi, yaitu an-nadharu fi dalalatin nass 'alal hukmi. Sisi tersebut adalah secara langsung melihat kepada sisi-sisi pendalilan yang ada dari nusus Al-Qur'anul Karim, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun beristidlal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahadits as-sahihah, atau mungkin beristidlal dengan asar ashabuh radhiyallahu taala anhum ardhahum, ini memerlukan dua pandangan. Kita harus melihatnya dari dua sisi, tidak cukup melihat dari nas dari hadis tersebut, tidak cukup melihat dari nas asar tersebut. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim kita melihat dari sisi nas, satu ayat, dua ayat, tiga ayat, maka selesai. Akan tetapi kalau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam as-sahihah, begitu pula al-athar as-sahih, harus dilihat dari dua sisi, harus kita pelajari dari dua sisi. Yang pertama, an-nadharu fi thubutiha anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus mempelajari dulu bahwa benar hadis tersebut dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena terlalu banyak al-wadda'un, terlalu banyak orang-orang yang memiliki niat untuk memalsukan wal'iyadzu billah ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sama seperti apa yang pertama, dari istidlal kepada Al-Qur'anul Karim, yaitu langsung melihat kepada hadis tersebut, hukum yang terkandung padanya, faedah yang terkandung padanya, demikian yang seterusnya. Kita masuk ikhwati fillah yara'akumullah ayyuhat talabah at-takhassus au tarbiyatil muallimin, yang disampaikan oleh asy-syekh al-musannif alaihi rahmatullah al-qismul awal, karena telah disebutkan oleh beliau dalam mukaddimah kemarin bahwa karya beliau ini terbagi menjadi qismain, qad ja'alnahu qismain. Kita akan masuk kepada al-qismu al-awwal min kitabi mustalahil hadith. Disampaikan oleh beliau, mustalahul hadithi alaihi rahmatullah ta'rifuhu wa faidatuhu. Kita akan membahas definisi dari mustalahul hadith. Ini pembahasan yang pertama, dan pembahasan yang kedua adalah faidah dari ilmu mustalah atau fan mustalah. Yang pertama, mustalahul hadith disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haythu al-qabuli warrad, min haythu al-qabuli warrad. Mustalahul hadith adalah ilmun yu'rafu bihi halur rawi, sebuah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui keadaan parawi. Ini yang pertama. Sebuah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui keadaan seorang rawi, apakah dia thiqah atau mungkin thiqatun thiqah au thiqatun thabat au jibal au min jahabidhatil ulama dan yang seterusnya. Atau bahkan kita mengetahui bahwa ar-rawi tersebut adalah kadzab atau muttaham bil kadzib atau qad tashayya'a atau mudallis dan yang lainnya. Sehingga kita dengan ilmu mustalah ini mengetahui hal ar-rawi, keadaan atau kedudukan perawi tersebut. Kemudian yang kedua kata beliau wal marwi, kita juga bisa mengetahui keadaan kedudukan dari al-marwi, yaitu hadis itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahui hadis tersebut? Apakah min haitsul qabuli warraddi? Apakah hadis tersebut bisa diterima ataukah hadis tersebut harus ditolak? Karena secara umum biidznillah taala akan kita bahas hadis pembahagiannya min haitsul qabuli warradd, ada hadis-hadis yang sahihah dan ada hadis-hadis yang dhaifah. Kalau hadis-hadis yang sahihah berarti sangat bisa untuk diterima, bisa untuk diamalkan, bisa untuk dijadikan bahan istidlal, bisa untuk dijadikan bahan ihtijaj. Tapi kalau hadis yang dhaif, ini fihi tafsil, ada rinciannya. Kalau dhaifnya sangat-sangat parah, berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa diamalkan dan yang seterusnya. Akan tapi kalau dhaifnya masih bisa, ya'tadidu ba'duha ba'dan, masih bisa digabungkan periwayatan-periwayatannya, jalur-jalur yang ada, maka masih bisa diamalkan oleh sebahagian para ulama yang mengambil hukum tersebut, terlebih pada hadis-hadis yang berkaitan dengan fadailu al-a'mal. Insyaallah akan kita bahas pada waktunya. Ini definisi dari mustalahul hadis. Sehingga ayuhat talabah at-takhassus atau tarbiyatul muallimin ya ra'akumullah, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dengan ilmu mustalah, bahwa dengan fannul mustalahil hadis, kita bisa mengetahui jalur periwayatan, begitu pula kita bisa mengetahui keadaan sebuah hadis. Artinya apa? Sanad-sanad yang ada bisa kita ketahui, begitu pula kedudukan hadis-hadis yang ada pun bisa kita ketahui. Kita ambil contoh hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita, innamal a'malu binniyat. Hadis ini bukan hanya bisa kita lihat dari sisi yang kedua, al-marwi, bagaimana redaksi hadisnya, bagaimana matan hadisnya, tapi kita juga harus mempelajari as-sanadu, jalur periwayatan. Ini inti dari ilmu mustalah. Sehingga kesimpulannya kita bisa mengambil faedah dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwa ilmu mustalah ringkasnya adalah dirasatu sanadi wal matni. Dirasatu as-sanadi wal matni, bagaimana kita bisa mempelajari sanad-sanad yang ada, begitu pula kita bisa mempelajari matan yang ada, sehingga terbagi menjadi dua. Kalau mereka yang tidak mempelajari ilmu mustalah, bukan dari kalangan al-muhaddithun, para ulama misalkan dari al-fuqaha atau mungkin dari al-usuliyun atau yang selain mereka, maka mereka akan fokus kepada bahagian yang kedua, yaitu matan min mutunil hadith, bagaimana matan hadith innamal a'malu binniyat diambil faedahnya, kaidah usul diambil dari situ dan yang lainnya. Ini tugasnya mereka, para ulama al-fuqaha. Tapi ulama al-muhaddithun yang mereka menguasai kaidah al-mustalah bisa melihat dari sisi pandang yang pertama sanad sebuah hadis. Kemudian disebutkan oleh beliau pada poin yang kedua, faidatuhu, di antara faidah dari ilmu al-mustalah. Kata beliau alaihi rahmatullah, ma'rifatu ma yuqbal wa yuraddu minar rawi wal marwi. Kita bisa mengetahui mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Apakah itu dari sisi ar-rawi ataukah dari sisi al-marwi? Kita bisa mengetahui mana rawi yang bisa diterima jalur periwayatannya, as-siqat wa man ma'ahum. Begitu pula kita bisa mengetahui rawi yang berpenyakit, rawi yang bermasalah. Sehingga kalau rawinya bermasalah harus yurad, harus kita tolak jalur-jalur periwayatan yang ada, sanad-sanad yang ada. Sehingga ini kembali ar-rawi wal marwi, kembali kepada kesimpulan yang telah kita sebutkan tadi, as-sanadu wal matni. As-sanadu wal matnu. Sehingga sanad dan matan bisa kita lihat dan kita pelajari dari ilmu al-mustalah. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan yang baru dengan judul al-hadithu, al-khabaru, al-atharu, al-hadithul qudsi, yang masing-masingnya akan beliau ta'rif, akan beliau definisikan apa yang dimaksud dengan kosakata-kosakata tersebut, apa yang dimaksud dengan mufradat tersebut. Yang pertama kata beliau, al-hadis ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au wasfin. Al-hadith maknanya adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan, apa yang dinisbahkan, apa yang diidhafahkan kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin, apakah itu dari sisi ucapan, au fi'lin ataukah perbuatan beliau, au taqririn atau mungkin persetujuan beliau, au wasfin atau sifat yang dimiliki oleh beliau. Yang dimaksudkan di sini adalah sifat yang berkaitan dengan postur tubuh beliau, yakni yang berkaitan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada beliau, tingginya, kulitnya, warna kulitnya, ada tanda kenabian, khatamnya beliau dan yang lainnya. Ini bagian dari hadis. Sangat banyak contohnya, qaul beliau sallallahu alaihi wasallam, fi'il beliau alaihi salatu wasallam, begitu pula takrir beliau yang insyaallah enggak perlu kita bahas lagi karena sudah ma'ruf di tengah-tengah antum. Al-khabar yang kedua, al-khabar kata beliau bima'nal hadithi. Al-khabar ini satu makna dengan hadith, sehingga bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya al-khabaru wal hadithu mutaradifani. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Al-Allamah Ubaid Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani Hafidhahullah wa ra'ah, bahwasanya al-khabar wal hadithu mutaradifani. Mutaradifan artinya ya sama, sinonim antara al-khabar dengan al-hadith. Bima'na al-hadith kata Syekh Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, fayu'arrafu bima sabaqa min ta'rifil hadith. Karena dia satu makna, maka kita artikan, kita definisikan kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah dengan apa yang telah kita definisikan pada poin al-hadith. Sehingga al-hadith wal-khabar memiliki satu makna, musammayan li musamma wahid atau ismani li musamma wahid. Waqil, ada sebahagian para ulama al-muhaddithin yang berpendapat al-khabaru ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Tidak mirip, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Apa itu perbedaannya? Al-khabar adalah ma'udhifa ilan nabi, yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Begitu pula yang disandarkan kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang disandarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang disandarkan kepada Abu Hurairah, apa yang disandarkan kepada Abdurrahman ibn Auf, apa yang disandarkan kepada Talha bin Ubaidillah dan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Begitu pula mungkin yang disandarkan kepada at-tabi'in, atba' at-tabi'in, a'immatus salaf, al-imam Ahmad, wal-imam Abu Hanifah, wal-imam Malik, wal-imam Syafi'i dan yang lainnya, al-imam Hasan al-Basri. Innami al-khabar. Ini sebahagian al-muhadditsun berpendapat demikian. Fayakunu a'ammu minal hadithi wa ashmal. Kalau dengan definisi yang kedua ini, maka al-khabar ini sifatnya a'am. Al-khabar ini sifatnya adalah sesuatu yang lebih umum minal hadith daripada definisi al-hadith wa ashmal dan mencakup keseluruhan. Jadi khabar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Al-khabar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih pula. Al-khabar min at-tabi'in, al-khabar min atba'at tabi'in, al-khabar min a'immatis salaf. Masih masuk semua. Akan tapi kalau ada yang mengatakan al-hadith min imam min a'immatit tabi'in, la khata. Ini sebuah kekeliruan, kesalahan menurut definisi yang kedua. Adapun definisi yang pertama, al-khabar ataukah hadis, semuanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas apa yang dinisbahkan kepada selain Rasul? Kata para ulama adalah al-athar. Athar min sahabah, al-athar min at-tabi'in, al-athar min atba'it tabi'in, begitu pula yang seterusnya. Sehingga sedikit perbedaan kosakata, sedikit perbedaan lafaz yang insyaallah taala tidak akan merubah makna yang dimaksudkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kemudian dilanjutkan beliau pembahasan berikutnya al-athar. Ma udhifa ila as-sahabi aw at-tabi'i wa qad yuradu bihi ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan. Fayuqal wa fil athari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-athar, ma udhifa ila sahabi awi tabi'i, apa yang disandarkan, apa yang dinisbahkan kepada seorang sahabah ataukah seorang tabi'in. Wa qad yuradu bihi ma udhifa ila nabi, dan terkadang juga athar ini bisa dipakai, bisa digunakan terhadap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muqayyadan, akan tetapi bisyarat, dengan satu syarat. Kalau athar yang dimaksudkan itu maksudnya adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam atau mungkin perbuatan beliau alaihi salatu wassalam, maka harus dengan syarat muqayyad. Harus dengan syarat ada yang dijadikan sebagai sebuah patokan, sebuah sandaran. Ada nisbahnya. Di mana nisbahnya? Pada setelah kalimat athar tersebut. Fayuqal, maka kita katakan, kata beliau, wa fil athari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada qaidnya. Ada penisbahan khusus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan dalam sebuah athar yang datang dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disampaikan oleh para ulama al-muhaddithun. Sehingga kita tidak bisa memudahkan kesalahan atau bermudah-mudahan untuk memberikan atau menilai sebuah kesalahan terjadi pada si fulan, si allan, alim fulan, alim allan, ketika kita mendapati bahwa mereka mengatakan athar anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar itu kan untuk sahabat, athar itu kan untuk tabi'in, athar itu kan untuk a'immatus salaf. Oh, tidak. Athar pun bisa dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dengan syarat yang telah disampaikan oleh para ulama, yaitu harus ada qaidnya. Harus ada nisbahnya langsung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara umum al-athar, maka yang difahami oleh para ulama adalah kepada para sahabat dan kepada at-tabi'in wa man ba'dahum. Dilanjutkan oleh beliau al-hadithul qudsi. Al-hadith al-qudsi ma rawahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala. Al-hadithul qudsi adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi lang an rabbih afwan an rabbih, apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, langsung dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma aidan al-hadithu rabbani al-hadithul ilahi. Bisa juga dikatakan bahwa ini merupakan hadith ar-rabbani, nama lain dari hadithul qudsi. Begitu pula bisa disebut sebagai hadith al-ilahi. Jadi ada tiga musammayat yang berkaitan dengan sebuah riwayat yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah jalla wa ala. Yakni ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan qala Allah. Bukannya dimaksudkan secara makna, karena apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta innamal a'malu binniyat, itu datangnya dari Allah hakikatnya. La darara wala dirar, datangnya dari Allah Jalla wa ala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma man ahdatsa fi amrina hadza atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini juga hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksudkan haditsul qudsi ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyebutkan qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi bukan bahagian dari Al-Qur'anul Karim karena Al-Qur'anul Karim telah lengkap. Mithaluhu diberikan contoh oleh Asy-Syaikh Al-Musannif alaihi rahmatullah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi annahu qala. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau langsung meriwayatkan dari Rabb-nya, langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwa Allah Jalla wa ala mengatakan, berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Ma'ruf hadis yang sudah antum ketahui semua. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisa antum lihat pada ta'liq yang ada di kitab-kitab antum. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berada pada dhan, persangkaan hamba-hambaku. Wa ana ma'ahu hina idzin hina yadhkuruni. Aku bersama dengan hamba tersebut ketika dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Apabila hamba tersebut mengingatku, maka aku pun mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'in. Fi mala', mala', al-mala' maksudnya adalah khalayak ramai. Al-mala' merupakan antonim atau lawan kata dari satu kesendirian. Al-mala' tempat umum. Kalau seorang hamba Allah Jalla wa'ala mengingat Allah Jalla Jalalu di halayak ramai, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, maka aku pun akan mengingat mereka di halayak ramai itu khairun minhum, jauh lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Ini khawati fillah ya ra'akumullah ayuhat talabah min fasli al-takhassus atau tarbiyatil muallimin yang berkaitan dengan hadis al-qudsi. Kemudian dilanjutkan oleh beliau wa martabatu al-hadis al-qudsi. Martabah kedudukan dari al-hadis al-qudsi adalah bainal qur'ani wal hadis an-nabawi, antara al-Qur'anul Karim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan al-Qur'an tidak, karena bukan bahagian dari al-Qur'anul Karim. Dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak pun tidak, karena bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Allah Jalla wa ala. Oleh karenanya kedudukannya, martabahnya mabaina al-Qur'ani wal hadis an-nabawi. Kedudukannya mabaina al-Qur'ani wal hadis an-nabawi. Fal Qur'anu dijelaskan oleh beliau al-Karimu, fal Qur'anul Karimu yunsabu ila Allah Ta'ala lafzan wa ma'nan. Adapun Al-Qur'anul Karim dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara lafaz atau secara makna semuanya. Wal haditsun nabawi, adapun hadis an-nabawi yunsabu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'nan. Adapun hadis an-nabawi dinisbahkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'nan, lafaz dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal haditsul qudsi, adapun haditsul qudsi yunsabu ila Allah taala ma'nan. Adapun haditsul qudsi maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, la lafzan, akan tapi lafadznya bukan dari Allah melainkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sehingga kita bisa mengetahui ayuhat talabah at-takhassus atau tarbiyatul muallimin bahwa Al-Qur'an lafdhan wa ma'nan minallah. Haditsun nabawi lafdhan wa ma'nan minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. walaupun itu adalah bahagian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga maknanya dari beliau alaihi salatu wasallam. Ini hakikatnya bisa menjadi sebuah hujjah bagi ahli sunnati wal jamaah untuk membantah akidah yang dimiliki oleh kaum Jabriyah, demikian pula yang dimiliki oleh kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Insyaallah taala akan antum dapati pada pembahasan akidah. Begitu pula hadithul Qudsi. Hadithul Qudsi telah dibahas oleh para ulama. Yunsabu ilallah. Maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lafadznya dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik la yata'abbadu bitilawati lafdhihi. Oleh karenanya dalam hadith-hadith Qudsi tidak dijadikan sebagai satu amalan ibadah ketika kita membaca hadith-hadith Qudsi tersebut. Ketika kita membaca lafad demi lafad dari hadithul Qudsi, berbeda dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim lafad dan maknanya langsung dari Allah. Ketika kita baca, maka sesuai dengan apa yang datang dari Nabi SAW. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ini Al-Quranul Karim. Karena lafad dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadithul Qudsi tidak demikian. Tidak berlaku walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Wala yuqra fi shalah, wala yuqra'u fi shalah. Begitu pula hadithul Qudsi tidak boleh untuk dibaca di dalam salat. Walam yahsul bihi at-tahaddi. Begitu pula tidak dijadikan sebagai bahan tantangan. At-tahaddi maknanya adalah bahan tantangan. Ketika Allah Jalla wa Ala menantang penyair-penyair Arab, ahlul lughah dari kalangan mereka untuk mendatangkan satu ayat saja yang sebelumnya mendatangkan 10 ayat, yang sebelumnya mendatangkan satu surah, semuanya merupakan bentuk tahaddi, i'jaz, menunjukkan kelemahan penyair-penyair tersebut. Bahkan mereka disebut sebagai ahlu syair tapi tidak bisa menjawab tantangan-tantangan Allah. Nah, tantangan Allah ini berlaku pada Al-Quranul Karim, bukan pada hadith-hadith Al-Qudsi. Sehingga ini menjawab pertanyaan sebahagian kita yang mengatakan bagaimana sebuah hadith Al-Qudsi bisa dijadikan sebagai hadith yang palsu, bisa dijadikan sebagai hadith yang maudhu', hadith yang tidak ada asalnya, la asla lahu. Bisa, karena memang hadith Al-Qudsi tidak mendapatkan jaminan dari Allah Jalla wa'ala untuk dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini berlaku untuk ayat-ayat Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula berlaku untuk penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadith as-sahihah. Adapun yang lainnya seperti hadithul Qudsi, kemudian athar dan yang semisalnya, maka tidak dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Akan datang orang-orang yang berniat jelek untuk memalsukan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi menghalalkan apa yang ada di sisi mereka dari amalan-amalan muhdathat al-bid'iyah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, walam yungqal bittawaturi kama naqal al-Quran. Hadithul Qudsi ini tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan secara mutawatir sebagaimana dinukilkannya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim telah dinukilkan, diriwayatkan secara mutawatir. Dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya tidak ada sama sekali yang memiliki ayat yang lafadz yang syadz, kalimat yang syadzah. Semuanya benar-benar mutawatir. Bal minhu ma huwa sahihun. Bahkan dalam hadis Qudsi kata beliau, ada yang sahih wa dhaifun, ada pula yang dhaif wa maudhu'un. Bahkan ada pula yang maudhu', palsu. Maka ayuhat talabah ra'ani wa ra'akumullah, dari pembahasan hadithul Qudsi ini kita bisa mengetahui bahwa Al-Quranul Karim berbeda dengan hadithul Qudsi. Karena Al-Quranul Karim semuanya kulluha sahihah, kulluha mutawatir fi naqlihi. Akan tapi hadithul Qudsi ma huwa sahihun, wa ma huwa da'ifun, wa ma huwa maudu'un. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh alaihi rahmatullah, aqsamul khabari bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Aqsamul khabar, pembahagian-pembahagian al-khabar, jenis-jenis al-khabar, bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Antum garis bawahi atau antum garis atasi lafadz atau kalimat bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Karena ini yang menjadi inti pembahasan. Karena bi'idznillah ta'ala pada pertemuan-pertemuan ke depan, kita akan mendapati aqsamul khabar bi'tibaril akhar. Aqsamul khabar bi'tibaril qabuli warrat, aqsamul khabar bi'tibari kada wa kada. Semuanya masing-masingnya ada. Sehingga yang harus antum garis bawahi atau harus antum garis atasi adalah bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Ketika aqsamul khabar ini dibagi berdasarkan turuqi naqlihi ilaina, bagaimana jalur penukilannya, bagaimana jalur periwayatannya kepada kita. Itu yang menjadi inti pembahasan. Disampaikan oleh beliau, yang qasimul khabaru bi'tibari turuqi naqlihi ilaina ila qismain. Berdasarkan jalur periwayatan yang ada itu terbagi menjadi dua khabar ini. Yang pertama adalah mutawatir dan yang kedua adalah ahad. Yang pada hadis ahad inilah ayyuhat talabah at-takhasus atau tarbiyatul muallimin menjadi poin penting yang ada di sisi kaum Mu'tazilah ketika mereka berani mengingkari hadis-hadis ahad. Insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya tersendiri bi'idznillahi taala. Al-awwalu, pembagian yang pertama, al-mutawatir. Pembagian yang pertama adalah mutawatir. Ta'rifuhu wa aqsamuhu ma'at tamthil wa ma yufiduhu. Ini tiga pembahasan yang akan dibahas oleh beliau. Apa definisi mutawatir? Apa jenis-jenis dari mutawatir? Demikian pula akan dibawakan oleh beliau contohnya. Wa ma yufiduhu. Dan apa yang bisa kita ambil faedah ketika kita mengetahui sebuah khabar, sebuah hadis itu mutawatir. Akan dibahas oleh beliau. Al-mutawatiru ma rawahu jama'atun yastahilu fil adati ayyatawata'u alal kadhibi. Antum garis bawahi yastahilu fil adah. Tolong digaris bawahi atau tolong digaris atasi. Ma rawahu jama'atun, apa yang diriwayatkan oleh jama'ah. Jama'ah ini nanti akan dirinci oleh para ulama al-muhadditsun. Ada jama'atun minas sahabah, ada jama'atun minat tabi'in, ada jama'atun minal atba', ada jama'atun minal a'immah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Marawahu jama'atun. Bagaimana kondisi jama'ah ini? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang yastahilu fil adah. Ini yang harus ditakkid. Yang harus antum benar-benar fahami. Fil adah. Yastahilu fil adah. Sehingga nanti dari sini kita akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa manusia mahallul khata'i wan nisyan, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun wa laisu al malaikah. Al insan kullul ibad laisu al malaikah. Yastahilu fil adah. Dari sisi adat kebiasaannya mereka yastahil. Mereka mustahil, tidak mungkin. Ayyatawata'u, untuk jamaah ini berkumpul. Yatawata'u maknanya yajtami'u. Yatawata'u maknanya adalah yajtami'u. Untuk bersepakat apa? Alal kadhibi. Mereka bersepakat untuk al-kadhib. Mereka sepakat untuk berdusta. Ayo kita bersepakat untuk membuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis palsu, membuat hadis yang munqati' dan yang lainnya. Ini enggak mungkin. Akan tetapi tidak mungkin ini, mustahil ini harus antum kaitkan, harus antum sandarkan dengan lafaz fil adah. Karena lafaz fil adah inilah yang menunjukkan ketelitian para muhaddirin. Karena sebahagian para ulama diserang dari sisi ini. Ada yang mengatakan marwahu jama'atun yastahilu ayatawata'u alal kadhib, fil adahnya dihapus. Hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jama'atun, apakah minas sahabat dan yang seterusnya, yang mana tidak mungkin sama sekali mereka bersepakat untuk mengeluarkan sebuah hadis yang dusta, untuk mengeluarkan sebuah riwayat yang kadzibah. Nah, ini dibantah, dibuktikan oleh haula al-mubtadi'ah minal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabriyah wa man ma'ahum asy'ariyah maturidiyah. Ini jama'atun min atba'at tabi'in yakdzibun, mereka berdusta. Kalah kita. Maka di sini dari awal ini ana tekankan kepada antum, yastahilu fil adah, harus antum garis bawahi atau harus antum garis atasi. Karena di sinilah akidah ahli sunnah akan diangkat oleh para a'immah. Mutawatir adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh jama'atun, yang mana mereka ini, jama'ah ini, orang-orang tersebut secara adat kebiasaan tidak mungkin, tidak biasa untuk mereka berkumpul bersepakat untuk yatawatau yajtami'u alal kadzib, bersepakat di atas sebuah kedustaan. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus, ini syarat yang kedua. Jadi mutawatir ada dua syarat. Yang pertama, ma rawahu jama'atun yastahilu fil adati ay yatawatau ay yajtami'u alal kadzib, ini yang pertama. Dan syarat yang kedua dari mutawatir adalah wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus, ketika mereka menisbahkan ini, menisbahkan riwayat ini, menisbahkan penukilan ini kepada sesuatu yang nyata. Nanti akan kita bahas bagaimana apabila syarat yang pertama tidak terpenuhi. Apabila syarat yang kedua tidak terpenuhi, ya berarti tidak bisa disebut sebagai hadis mutawatir. Misalkan syarat pertama tidak terpenuhi ketika jamaah tersebut dikenal salah satu dari jamaah yang ada muttahamun bil kadzib, seorang yang pernah berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin seorang kadzab, maka tidak bisa dijadikan sebagai riwayat yang mutawatir. Begitu pula ketika syarat yang kedua tidak dipenuhi, ketika jama'atun sudah yastahilu fil adah ayyajtami'u ayyatawata'u alal kadzib, ternyata asnaduhu ila syai' ghair mahsus, ternyata mereka nisbahkan kepada sesuatu yang tidak nyata. Bagaimana sesuatu yang tidak nyata ini, bagaimana sesuatu yang ghair mahsus, bi'idnillahi ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah lewat, khawatir akan menyibukkan dan merepotkan antum semua, ayuhat talabah takhasus au tarbiyatil muallimin ya ra'akumullah. Ini bi'idnillahi ta'ala yang akan kita jadikan pembahasan pada pertemuan yang kedua ini. Bi'idnillahi ta'ala, pertemuan yang akan datang akan kita rinci lebih dalam makna ghairu mahsus, apa ataukah mahsus, yang akan kita banyak ambil faedah dari kalam a'immah yang berkaitan dengan hal tersebut. Terkhusus Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan. Dan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, tafadhal kepada akhuna Abul Faleh, begitu pula kepada akhuna Abul Fudail, untuk bisa menyampaikan ke ana lewat Telegram yang ada, media-media yang ada, yang insyaallah ta'ala akan bisa tetap menghubungkan kita walaupun di masa pandemi seperti ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sekali lagi. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.